بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم باب شهر عيد لا ينقصاني. باب dua bulan Id tidak akan berkurang. Bab dua bulan Id la yang kusan, tidak berkurang. Bab ini diambilkan dari lafaz hadis yang akan kita baca di dalam bab ini insyaallah taala. Wa qala Abu Abdullah wa al-Bukhari rahimahullahu taala, Abu Abdullah al-muallif, qala Ishaq, berkata Ishaq, wa Ishaq bin Rahawi Syekh al-Bukhari, wa in kana naqisan fa huwa tamam, maknanya meskipun jumlah harinya kurang, fahuwa tamam, maka dia sempurna sesungguhnya. Misalkan bulan itu hanya berumur 29, tidak sempurna 30 hari, naqis. Meskipun dia cuma 29 hari, namun dianggap sempurna, dianggap tamam. Wa qala Muhammad, dan berkata Muhammad, wa Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Muallif rahimahullahu ta'ala. Ucapannya Muallif. Belum mengatakan la yajtami'ani kilahuma naqis. 2 bulan tadi tidak akan berkumpul. Kedua-duanya kurang. Ya, la yastami'an kilahuma naqis. Tidak akan berkumpul keduanya. Kilahuma naqis, keduanya kurang. Maknanya adalah la yang kusani ma'an fi sanatin wahidatin. Tidak akan berkurang bilangan kedua bulan itu di tahun yang sama. Maknanya adalah ketika di tahun itu Ramadan ikmal 30 hari. Ini satu bulannya. Bulan yang kedua, Dzulhijjah, kurang menjadi 29. Ketika di tahun itu Dzulhijjahnya, ketika di tahun itu Ramadan 29 hari, maka Dzulhijjahnya 30 hari. Ketika sempurna Ramadan 30 hari, maka Dzulhijjahnya berkurang 29 hari. Itu maknanya. La yajtami'an. Tidak akan berkumpul. Kilahuma naqis. dua duanya kurang. Maknanya, kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, la yang kusani ma'an fi sanatin wahidah, tidak akan berkurang bersama-sama di tahun yang sama. Kalau Ramadan 29 hari, maka Dzulhijjah tidak mungkin 29 hari. Tidak mungkin kurang dua-duanya. Sehingga kalau Ramadan tahun itu 29 hari, maka Dzulhijjahnya 30 hari. Kalau Ramadan tahun itu 30 hari ikmal, maka Dzulhijjahnya 29 hari. Ini makna daripada ucapan Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau sepakat dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah terkait dengan makna hadis ini. Tayyib. Kita baca hadisnya. Nanti jelaskan insyaAllah ta'ala khilaf ulama dalam memaknakan hadis ini. Qala rahimahullahu ta'ala. قال حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه dari bapaknya wa Abu Bakrah عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dari Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحدثني مسدد ini isnad yang kedua قال حدثنا معتمر yang di atas an Khalid al-Hadza di sini Mu'tamir punya dua guru yang pertama Ishaq yang kedua Khalid al-Hadza qala akhbarani Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi dari bapaknya Abu Bakrah semoga Allah meridainya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda syahrani la yanqusani, ada dua bulan yang kedua-duanya tidak kurang, yaitu syahra'idin, dua bulan Id, Ramadan wa Dzulhijjah, Ramadan dan Dzulhijjah. Di sini belum menyebutkan Ramadan sebagai syahrul Id. Maksudnya ialah liqurbihi minal Id. Dikarenakan Ramadan itu dekat dengan Idul Fitri. Barakallahu fikum. Adapun Dzulhijjah ma'ruf. Dzulhijjah adalah bulan Id pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang dijelaskan oleh para ulama Ramadannya. Kenapa menyebut Ramadan dan menyebutkan Syawal? Disebut Ramadan dikarenakan dia dekat dengan satu Syawal. Dan perhitungannya, perhitungan bilangan hari-hari Ramadan untuk penetapan satu Syawal. Juga ru'iyatnya ketika Ramadan, di akhir Ramadan diadakan ru'iyat untuk menetapkan satu Syawal sehingga menggunakan Ramadan. Hakata. Baik, dua bulan yang tidak akan kurang yaitu dua bulan Id, Ramadan dan Dzulhijjah. Tayyib, para ulama berikhtilaf tentang makna hadis ini. Apa maknanya dua bulan Id itu tidak kurang? Ramadan dan Dzulhijjah. Kenapa dikatakan layang kosan? Ada yang berpendapat hadis ini dimaknakan secara zahirnya. Secara zahirnya. Yakni Ramadan dan Dzulhijjah selamanya 30 hari. Tidak kurang. Berarti dia ikmal selalu. Selalu ikmal. Selalu sempurna 30 hari. Sehingga maknanya dua bulan Id tidak bakal kurang. Maknanya Ramadan dan Dzulhijjah selalu selamanya 30 hari ikmal. Wa hadza mardud. Ini pendapat yang mardud yang ditolak. Juga bertentangan dengan realita. Realitanya kadang 29, kadang 30. Juga yang membantah riwayat, membantah pendapat ini, hadis yang kita bahas sebelumnya, yang menghafalkan itu. Yang menyebutkan kadang satu bulan berjumlah 29 hari. Ya. Beliau mengatakan bulan itu demikian, demikian, dan demikian 29 hari. Artinya tidak selamanya 30 hari. Hadza qaul dikatakan al-hafidz qaulun mardudun mu'anidun lil wujudil musyahad. Pendapat yang tertolak bertentangan dengan realita yang terjadi. Ada boleh memaknakan pendapat yang kedua. Yang dinukil dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wa hadza qaul Bukhari, la yanqusani ma'an fi sanatin wahidah. Dua bulan ini tidak akan kurang di tahun yang sama. Ya, kalau Ramadannya 29 hari, maka Dzulhijjahnya 30 hari. Kalau Ramadannya 30 hari, maka Dzulhijjahnya 29 hari. Agaklah selang-seling. Ini dinukil dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan ini yang disebutkan Al-Bukhari rahimahullah dalam buku tadi. Ini pula makna ucapan Ishaq bin Rahawai, in kana naqisan fahuwa tamam. Meskipun dia dikatakan naqis, kurang jumlahnya, fahuwa tamam, maka dianggap sempurna. 29 ataukah 30 sempurna, tamam. Ada boleh memaknakan la yunqusani fil fadilah. La yunqusani fil fadilah. Dua bulan ini tidak kurang secara fadilahnya. Meskipun jumlahnya 29 hari, tidak kurang fadilahnya. Atau dia 30 hari, tidak kurang fadilahnya. Tamam. Ay fil fadilah. Ini juga diriwayatkan dari Ishaq bin Rahawai. In kana naqisan fil adad fahuwa tamamun fil fadilah. Meskipun kurang secara jumlah hari, namun dia sempurna secara pahalanya. Sama saja, apakah 29 hari ataukah 30 hari, sama-sama sempurna pahalanya. La yang qusani fil fadilah. Ada boleh berpendapat barakallahu fikum la yang qusani fi thawabil amali fihima. tidak berkurang terkait dengan pahala amal-amal soleh di dua bulan tadi. Pahala amalnya. Ya, pahala amal yang kamu kerjakan di dua bulan tadi enggak bakal kurang. Enggak bakal berkurang. Ini masyhur dari para salaf. Adalah qaul masyhur anis salaf. Ada berpendapat la yang qusani fi nafsi al-amr. La yang qusani fi nafsi al-amr. Dua bulan ini pada hakikatnya tidak pernah kurang jumlahnya. Lakin rubbama hala duna ru'yatil hilali mani'. Namun terkadang ada penghalang yang menghalangi seseorang untuk bisa melihat hilal. Terkadang kelihatan, kadang ada penghalang yang menutupi hilal. Tapi pada hakikatnya finansial amr, pada hakikatnya enggak ada yang kurang. Ini dua bulan yang sempurna, enggak ada yang kurang. Ini dihikayatkan dari Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Hafidh rahimahullah, wala yakhfa bu'duhu. Kata Al-Hafidh, la yakhfa bu'duh, tidak samar jauhnya pendapat ini. Naam. Ala kulli hal, yang masyhur di kalangan salaf adalah dua pendapat yang disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dikuatkan al-muallif dan juga yang diriwayatkan dari Ishaq bin Rahawai. Tidak kurang secara adat dan juga tidak kurang secara fadilah dan pahala amal. Barakallahu fikum. Tayyib. Disebutkannya dua bulan ini khusus disebutkan Ramadan dan Dzulhijjah li ta'alluqi hukmu shaumul hajj bihima, innama khassahuma bidzikri li ta'alluqi hukmi shaumi wal hajj bihima. An-nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebutkan dua bulan ini, Ramadan dan Dzulhijjah, لتعلق حكم صوم الحج بهما, dikarenakan keterkaitan hukum-hukum puasa dan hukum-hukum haji dengan dua bulan ini. Ramadan terkait dengan hukum-hukum siam, sementara Dzulhijjah terkait dengan hukum-hukum haji. Dan ini makna yang dijazm Imam Nawawi rahimahullah. Kata Nawawi, innahu as-sawabul mu'tamad. Ini yang benar yang dipegangi. Nah, dikhususkan Ramadan dan Dzulhijjah dikarenakan keterkaitannya dengan ahkamus siyam dan ahkamul hajj. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, belum mengatakan syahrani la yang qusan syahra idin Ramadan wa Dzulhijjah. Baik. secara bilangan tidak pernah kurang. Kadang 29, kadang 30. Baik, itu semua dikatakan sempurna. Dan yang kedua, entah 29 ataukah 30 hari, tidak kurang secara fadilahnya dan tidak kurang secara pahala amal kebajikan yang dikerjakan pada keduanya. Barakallahu fikum. Wahada wadih. Ini secara global ya. Secara global, barakallahu fikum. Bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, bab qawli an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la naktub wa la nahsub. Bab sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la naktub, kita tidak mencatat, tidak menulis, wa la nahsub, dan kita tidak menggunakan hisab terkait dengan bab ini. Baik. Kata-kata la naktub dhamir nahnu, nun di sini yang dimaksudkan ialah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam secara pribadi. Ada boleh mengatakan ahlul Islam alladzina bihadratihi inna tilkal maqalah. La naktub, kami tidak menulis, kami tidak menghisab. Kami di sini yang pertama yang dimaukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau secara pribadi, beliau tidak membaca, tidak menulis dan menghisab. Makna yang kedua, kami di sini dimaknakan dengan orang-orang Islam, kaum muslimin yang ada di depan beliau, di masa beliau, ketika beliau mengucapkan demikian. Yakni mayoritasnya. Pada umumnya, mereka ummiyun. Ummi la yaqra wa la yaktub. Dalam pembahasan ini, dalam pembahasan Ramadan dan Syawal, isbat puasa dan isbat id, tidak menggunakan hisab. Kami ini umat yang ummi. Kami enggak membaca, kami tidak menulis, kami enggak menggunakan hisab. Menggunakan ru'yat. Kita baca riwayatnya. Qala الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال حدثنا الأسود ابن قيس والكوفي النخعي قال حدثنا سعيد ابن عمر وسعيد بن عمر بن سعيد بن عاص المدني ثم الدمشقي ثم الكوفي. Asli Madinah, tinggal di Syria Damaskus, kemudian di Kufah. Al-Kufi. Annahu sami'a Ibn Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala. Sa'id bin Amr ini pernah mendengar Ibnu Umar, Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsubu asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Beliau mengatakan inna ummatun ummiyah, sesungguhnya kami, dua ya, kami yakni beliau secara pribadi atau kami bangsa Arab ketika itu atau kaum muslimin kebanyakan muslim ketika itu, kami ini ummatun ummiyah, umat yang ummi. (Tuh) Kata-kata ummiyah, ada mengatakan nisbah kepada kepada ibu. Ada mengatakan nisbah kepada ummatul Arab, ummiyah. Kami ini umat ummiyah, umat bangsa Arab. Ada mengatakan nisbah kepada ummul qura, inna ummiyah, ummatun ummiyah. Sesungguhnya kami adalah umat ummiyah, umat yang dari ummul qura, ini Mekah. Dia mengatakan ummiyah dimanakan dengan ummi, la yaktub, la naktub, wa la naqra, yang bukan sekarang, setelah itu nanti. Qala inna ummatun ummiyah, la naktubu, kami enggak menulis, wa la nahsubu, kami enggak menghisab. Asyahru hakadha wa hakadha, bulan itu terkadang demikian dan demikian, yakni maratan tis'atan wa ishrina wa maratan thalathin. Yang namanya bulan terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Naam. Ini menegaskan tentang kondisi bahasa Arab, bangsa Arab ketika itu, umat yang ummiyah, dikarenakan Al-Kitabah fihim azizah, tulisan di masa itu sulit sekali, begitu pula membaca, begitu pula menghisab, sedikit sekali yang bisa menulis, yang bisa membaca, yang bisa menghisab. Bukan berarti tidak ada sama sekali. Tapi keumuman bangsa Arab kala itu tidak membaca, tidak menghisab. Yang dimaksud dengan hisab di sini adalah hisab nujum wa tasyiruha. Hisab ilmu perbintangan, ilmu falak, dan pergerakan-pergerakan bintang. Kata Al-Hafidh rahimahullah dalam syarahnya, walam yakunu ya'rifuna min dhalika aidha illa an-nazl yasir. Mereka dahulu tidak mengenal, tidak mengetahui tentang hisab perbintangan, ilmu falak, kecuali sedikit sekali yang paham, yang tahu. Barakallahu'alaikum. Maka terkait dengan isbat Ramadan dan isbat Syawal, Nabi kita Muhammad SAW tidak menggunakan hisab, tapi mengkaitkan puasa dan id dengan ru'yatul hilal. Awalnya litaysir wa raful haraji anhum, awalnya untuk kemudahan, memberi kemudahan-kemudahan pada bangsa Arab, supaya tidak merepotkan mereka, tidak memberatkan mereka. Kata Al-Hafidh, wastamarul hukum fi shaum. Hukum ini tidak menggunakan hisab, hanya menggunakan hilal dengan diru'yat, itu berlangsung khusus pada pembahasan puasa, isbat Ramadan dan Syawal. Walau hadatsa ba'dahum man ya'rifu dzalik, meskipun setelah mereka ada orang-orang yang mengenali, yang mendalami ilmu falak tadi, ilmu hisab tadi. Bal zahiru siyaq yush'iru binafi ta'liqil hukmi bil hisabi aslan. Bahkan zahir konteks hadisnya mengesankan, menjelaskan, menafikan, meniadakan keterkaitan hukum dengan hisab sama sekali. Tidak ada. Ingat dalam bab shaum dan Syawal. Wa yuwaddihuhu qawluhu fil haditsil madhi. Dan diperjelas dengan sabda Rasul di bab yang sebelumnya. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu al-iddata 30. Ketika dibikin mendung atas kalian, sempurnakan bilangan menjadi 30 hari. Kata al-Hafidh, walam yakul Rasul tidak mengatakan fas'alu ahlul hisab. Tanyakan kepada ahlul hisab. Tidak ada. Tapi diminta itu ikmal. Kalau mendung, sempurnakan bilangan 30 hari. Ru'yat, kelihatan besok Ramadan atau Id. Tidak kelihatan, ada mendung, ikmal. Sempurnakan bilangan Syaban 30 atau Ramadan 30. Imma ru'yat, wa imma ikmal. Beliau tidak mengatakan, tanya kepada dihisab. Supaya dihisab. La. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Sehingga dalam bab shaum, isbat Ramadan dan Syawal hanya menggunakan satu cara, ru'yatul hilal. Kalau enggak kelihatan, maka ikmal, sempurnakan bilangan 30 hari. La naktub wa la nahsub. Kita enggak menafikan hisab. Dalam bab yang lain dipakai itu hisab. Namun dalam bab ini enggak dipakai. Rasul menggunakan ru'yatul hilal dan menggunakan ikmal. Lanjut kata Hafidh, setelah membawakan riwayat tadi. Waqad dhahaba qaumun ila rujur ila ahli tasyiri fi dhalik. Ada sebagian kaum yang merujuk kepada ahli falak ketika itu. Ketika mendung tadi. Qala wahubur rawafid. Kaum tadi adalah kaum Rafidah. Syiah Rafidah. Wa naqala an ba'd al-fuqaha muwafaqatahum. Juga belum menukil dari sebagian ahli fiqih yang menyepakati kaum Rafidah tadi. Al-Baji, berkata Al-Baji rahimahullah mengomentari, wa ijma'u salafus salih hujjatun 'alaihim. Kesepakatan salafus salih hujjah membantah mereka semuanya. Salaf ijma' menggunakan ru'yat, tidak menggunakan hisab. Maka ijma' mereka bantahan pada kaum Rafidah dan sejumlah ahli fiqih yang sepakat dengan mereka. Wa qala Ibnu Bazizah wa huwa madhhabun batil. Itu merupakan madhab yang batil, kata beliau. Intaha. Sehingga ini pembahasan-pembahasan yang selesai barakallahu fikum di kalangan para fuqaha dan di kalangan para salafus saleh. Tidak ada perdebatan panjang di kalangan mereka. Mereka sepakat khusus untuk isbat Ramadan dan isbat Syawal tidak menggunakan hisab dengan nas hadis ini. Sekali lagi, untuk isbat satu Ramadan dan isbat satu Syawal tidak menggunakan hisab dengan hadis ini. Dipakai dengan terdapat yang lain, yang ini tidak. Menggunakan ru'yat, kalau tidak kelihatan, menggunakan ikmal. Yang punya pandangan tetap harus menggunakan hisab Rafidah. Ingat Rafidah yang berbeda demikian. Sebagian fuqaha punya pandangan demikian dibantah oleh para ulama. Ijma' salaf hujjah atas mereka dan mazhab yang batil. Mazhabun batil. Wallahul musta'an. Hada wadih. Difaham insyaAllah ya? Hada mafhum. Sehingga mudah sebenarnya ikhwan kalau menggunakan maslak nabawi ini, mudah. Tinggal dikirim tim ru'yatnya, kelihatan besoknya Ramadan atau besoknya Syawal, tidak kelihatan, selesai. Digenapkan 30 hari bilangannya, selesai. Dan akan menyatukan semua kaum muslimin di semua tempat, di semua negara. Dan hanya menggunakan pandangan mata atau mata menggunakan alat yang bisa mendekatkan sesuatu. Hanya itu. Selebihnya enggak usah pakai taklif. Jangan takalluf. Barakallahu fiik. Wallahul musta'an. Ala kulli hal, dibahas kemarin. Masing-masing negara menggunakan ru'yat ahlu baladih. Itu secara fikir dan secara pengamalannya. Secara pengamalannya semua ulama menganjurkan kaum muslimin di sebuah negara untuk berpuasa satu Ramadan atau Id Syawal, satu Syawal atau Dzulhijjah bersama dengan penguasanya di negara masing-masing, dan masing-masing penguasa dihimbau, dianjurkan untuk menggunakan maslakun nabawi, menggunakan cara ru'yat, bentuk tim ru'yat, diajari, di briefing, dilatih, gunakan alat secanggih mungkin untuk bisa melihatnya dengan lebih mendetail. Barakallahu fikum. Selebihnya kalau enggak kelihatan, ikmal menyempurnakan bilangan. Barakallahu fikum. Dengan demikian menyatukan semuanya. Maslakun nabawi itu menyatukan semua, tidak akan khilaf di kalangan muslimin dalam bab ini. Namun keterlaluan masyafa'al dikarenakan an-nas ragamnya banyak, masih banyak menggunakan cara-cara yang di luar bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, maka sering terjadi yang namanya khilafat dikarenakan khilafus sunnah. Wallahul musta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Al-madhin yu'adhin. Barakallahu fikum. Di awal dua-duanya ya. Pendek dua-duanya. Di awal dua-duanya. Barakallahu fikum.